kepada kita. Dari kama kunta minhu ta'ib, itu yang selama ini kau lari, kau kesana kemari, berusaha untuk menyelamatkan diri seakan-akan dari kematian. Lupa bahwa kau akan mati. Mati itu tidak kenal umur. Jangan merasa yang muda, anak kayaknya masih panjang kehidupan anak. Iya, itu harapanmu. Dan tidak kenal tempat. Dimanapun kita berada, apakah dewasa maupun anak-anak, apakah seorang alim ataukah seorang penuntut ilmu, apakah pejabat maupun rakyat biasa, ataukah pemimpin, penguasa maupun rakyat jelata, semuanya akan merasakan kematian. Jangan-jangan saya hari ini mati. Jangan-jangan tatkala kita berjalan mati. Jangan-jangan tatkala kita keluar rumah tidak bisa pulang kembali ke rumah karena mati. Jangan-jangan tatkala kita duduk di kursi kantor kita, di dalam pekerjaan kita, maka kita tidak bisa bangun karena mati. Jangan-jangan tatkala kita berada di atas kasur kita untuk tidur, beristirahat, jangan-jangan setelah ini bukannya bangun, akan tetapi kita dibawa dari atas kasur kita ke tempat pemandian mayat kita. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Maka mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenderal bintang 4 dengan pasukannya dia di belakang enggak akan kena peluru dia karena dijaga dengan ribuan pasukan, bahkan dia menggunakan baju anti peluru. Malaikat mau tinggal cabut nyawanya. Setelah Allah menceritakan detik-detik kematian, karena kita melihat, kita sering melihat orang mati, kita sering mendengar namanya fulan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan pundak kita sudah berulang kali menggotong keranda, dan tangan kita juga ikut menimbun yang mati di dalam kubur. Suatu saat yang ada di keranda itu adalah kita. Nama kita yang akan disebut pasti. Bagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 34. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal batas waktu mereka, maka tidak akan pernah terlambat dan tidak akan pernah terlalu cepat. Berarti mengingat mati bagi siapapun, bagi yang masih muda, umurnya belasan, ataupun umurnya puluhan, banyaklah mengingat kematian, sesungguhnya mendatangkan kebaikan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita akan memperbanyak dari ketakwaan kepada Allah, memperbanyak untuk kita beramal soleh, karena itulah satu-satunya yang akan bisa kita bawa di akhirat kelak, yang bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, Subhanahu wa taala, Subhanahu wa taala. Harta kita, keluarga kita, semuanya tidak bisa kita bawa. Yang bisa kita bawa adalah amal soleh kita ketika di alam barzah. Yang kita bisa bawa hanyalah alamat soleh, alamat soleh. Yang bisa membahagiakan kita adalah alamat soleh. Oleh karena itulah Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Berbekalah. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak para pemuda yang pagi dan sore hari bisa tertawa padahal kain kafannya sudah disiapkan baginya. Berapa banyak anak kecil yang bisa diharapkan untuk panjang usianya, namun jasadnya sudah dimasukkan di kegelapan alam barzakh, di kegelapan alam kubur. Berapa banyak orang yang sehat walafiat, namun dia mati mendadak. Allah tidak akan mengakhirkan, tidak menunda kematian ketika sudah datang waktunya. Perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu al-maut, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang sangat dahsyat, yaitu al-yaum al-akhir. Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, Berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa taala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat, la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhathu fihi al-absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhathu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akidah yang sahih, yang benar di dalam agama Islam memiliki kedudukan yang tinggi. Karena akidah yang benar akan membawa kebaikan yang banyak. Karena akidah yang benar akan membawa kepada kebaikan yang banyak dan akhir yang baik. Sebaliknya, akidah yang rusak akan membawa kepada keburukan yang banyak dan akhir yang jelek. Seseorang yang memiliki akidah yang kuat akan beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas, dengan khusyuk, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Orang yang memiliki akidah yang kuat akan memiliki akhlak yang hasanah, yang baik ketika dia bermuamalah, bergaul dengan manusia. Orang yang memiliki akidah yang kuat akan memiliki sifat-sifat yang baik, bersabar ketika tertimpa musibah, bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT, bersegera untuk beristighfar dan bertobat ketika dia melakukan dosa. Dan dengan akidah yang kuat inilah Allah SWT akan menjaga seorang hamba dari syubhat dan kerancuan-kerancuan. Dan dengan akidah yang kuat inilah Allah SWT akan menjaga seseorang dan juga umat dari makar-makar musuh Islam, baik musuh dari dalam maupun dari luar. Demikianlah akidah yang kuat bagikan pohon yang kuat yang memiliki akar yang kokoh dan cabangnya menjulang ke atas. Allah SWT berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah SWT membuat permisalan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke atas, menghasilkan buah setiap waktu dengan izin Allah SWT. Demikianlah Allah SWT membuat permisalan bagi manusia supaya mereka mengingat. Surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Mempelajari akidah yang benar hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi seorang muslim dan juga muslimah mempelajari akidah yang benar, mulai dari perkara-perkara yang mendasar seperti rukun iman yang 6, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, para rasul, beriman kepada hari akhir, dan juga beriman dengan takdir. Dan hendaknya dia mempelajari dan memahami makna dua kalimat syahadat yang merupakan rukun Islam yang pertama, mengenal Allah SWT, mengenal Rasulullah SAW, mengenal agama Islam, mempelajari itu semua dengan dalil-dalil yang sahih disertai pemahaman yang benar, diambil dari para ulama dan dai-dai yang dikenal memiliki pemahaman yang benar. Dan hendaknya seorang dai yang menginginkan keselamatan bagi dirinya dan juga umat memiliki perhatian yang besar dengan masalah akidah ini. Hendaklah dia bersabar menyampaikan permasalahan-permasalahan akidah dan jangan bosan. Karena dengan inilah Allah SWT akan menyatukan umat, memberikan keberkahan kepada mereka, memberikan keamanan, dan menjauhkan mereka dari bencana-bencana di dunia. Dan yang lebih penting dari itu, dengan akidah inilah kita akan masuk ke dalam surganya Allah SWT dan selamat dari nerakanya. Rasulullah SAW tinggal di kota Mekah selama 13 tahun mengajak manusia kepada tauhid dan akidah yang benar, dan tidak turun sebagian besar kewajiban-kewajiban di dalam agama ini kecuali setelah beliau SAW hijrah ke kota Madinah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه